Bismillahirrahmanirrahim. Apakah makmum di belakang imam yang gerakannya cepat dan merupakan pelaku bid'ah yang masih muslim, serta mayoritas jamaahnya juga sama, yaitu apabila sholatnya dilakukan terus-menerus dengan keadaan yang seperti itu, apakah tetap sah dan diperbolehkan karena mampunya berjamaah di tempat tersebut? Sekali lagi, apakah makmum yang sholat di belakang imam yang gerakannya cepat dan pelaku bid'ah yang masih muslim, serta mayoritas jamaahnya juga sama, apakah sholatnya yang dilakukan dengan keadaan yang seperti itu terus menerus sah dan diperbolehkan karena mampunya berjamaah di tempat tersebut? Ya, kepada Ustaz Syaudin kami persilakan. Sholat di belakang, bismillahirrahmanirrahim, sholat di belakang pelaku bid'ah yang dia bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dari agamanya, maka sholatnya sah. Nah, sebagaimana sholat orang tersebut juga sah, maka orang yang sholat di belakangnya juga sah. Meskipun yang afdol tentunya seorang mencari imam yang baik, nah, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, tetapi bisa jadi seseorang ingin berdakwah di tempat itu, ingin memperbaiki keadaan di tempat tersebut, maka tidak mengapa. Dan pada asalnya hukumnya sholat di belakang ahlul bid'ah adalah sholatnya sah. Namun apabila dia sholatnya terlalu cepat, ya, maka di sini dia diingatkan agar jangan sampai sholatnya terlalu cepat. Kalau cepatnya sampai tidak tumakninah, sehingga dia tidak bisa membaca yang wajib, ketika saat ruku dia tidak sempat untuk membaca subhana rabbiyal azim, saat sujud dia tidak sempat membaca subhana rabbiyal a'la, ketika bangkit dari rukunya dia tidak sempat mengucapkan Rabbana walakal hamdu karena saking cepatnya, maka dia mengingatkan imamnya agar memberikan hak kepada makmumnya untuk bisa tumaknina, ya, karena tumaknina adalah rukunnya sholat, yang apabila tidak tumaknina maka sholatnya tidak sah, sebagaimana kisah seorang yang pada waktu itu mendatangi Nabi ketika Nabi bersama para sahabatnya di masjid. Orang tersebut sholat, setelah selesai sholat orang tersebut kemudian mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi membalas salamnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Maka orang itu pun sholat kembali. Dan setelah sholat kembali mendatangi Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi menjawabnya. Dan Nabi mengucapkan dengan ucapan yang sama dengan ucapan yang pertama, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat karena kamu sesungguhnya belum sholat. Terus sampai 3 kali hal ini diucapkan, ternyata kesalahan orang tersebut adalah dalam hal tidak ada tumakninah. Maka tentunya kalau dia mendapatkan ada imam yang membuat seorang tidak tumakninah, dia harus mengingatkan imamnya. Ketika makmum mendapatkan imamnya demikian, dia mengingatkan imamnya untuk memberikan kesempatan kepada makmumnya untuk bisa tumakninah. Nah, bahkan untuk bisa menjalankan yang sunnah, mengingatkan agar makmumnya bisa membaca subhana rabbiyal azim 3 kali ketika ruku, bisa mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali ketika sujud. Nah, bisa mengucapkan Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'd. Nah, dan seterusnya. Ini lebih bagus, ya. Karena dia bisa menjalankan yang wajib dan yang sunnahnya. Maka diingatkan imam itu agar memberikan kesempatan kepada makmum untuk bisa menjalankan yang wajibnya dan yang sunnahnya. Nah, kalau sampai makmumnya tidak bisa menjalankan yang wajibnya sehingga dia tidak tumakninah dalam sholatnya, karena sebagian para ulama menerangkan bahwa ukuran tumakninah dia bisa mengucapkan yang wajib dalam rukuknya, dalam sujudnya. Kalau sampai tidak bisa mengucapkan yang demikian, maka dia tidak sholat di belakang orang tersebut. Nah, dia tidak sholat di belakang orang tersebut, ya, dan mencari sholat bersama dengan orang-orang yang dia bisa menjalankannya dengan tumanina. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.